harus mau. Begitu kata orang tuamu, walau engkau dan aku saling cinta menyinta, antara kita tiada direstui. Mau tidak mau, kau harus mau terima dia sebagai penggantiku. Walau berat di hati untuk melepas dirimu, aku rela asal kau bahagia. Kau bahagia.